jangan pura-pura engkau menangis, jangan pura-pura engkau bersedih. Kebencianku tak dapat kau tukar dengan air mata sakit di hatiku bagai disayang oleh tajamnya pisau berkarat. Karena pernikahanmu yang membuat kecewa, kau dustai aku sekian lamanya bercinta denganku, tapi kau menikah dengan dan teganya. Alasanmu saja karena terpaksa, ku tahu semua dusta belaka. Karena pernikahanmu yang membuat kecewa, kau dustai aku sekian lamanya bercinta denganku, tapi kau menikah dengan orang dan teganya. Jangan pura-pura engkau menangis, jangan pura-pura engkau bersedih. Kebencianku tak dapat kau tukar dengan air mata di hatiku bagai disayang oleh tajamnya pisau berkarat.